bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manis e janji janjimu kui ngelarani hati senatian aku loro ning seh kuat nyonggo tentu sing ngonondo sing.